Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan kita terhadap Risalah Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahij Al-Jadidah, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita masih pada pertengahan ta'lif dari penyusun. Yakni dalam pertanyaan yang ke-78 yang berkaitan tentang celaan terhadap para ulama, celaan terhadap para ulama. Penta'liq atau penyusun dari risalah ini memberikan ta'liq yang berkaitan tentang pada ta'liq 209. Berkaitan tentang manhaj al-Haddadiyah. Kita telah baca sebagiannya bahwa manhaj al-Haddadiyah ini yang dipelopori oleh Mahmud al-Haddad. Barakallahu fikum. Yang mana inti dari manhaj mereka al-Haddadiyah adalah isqat al-ulama, menjatuhkan para ulama, sabbuhum wa ta'anuhum, mencela mereka para ulama. Dan terakhir yang kita baca, apa yang disebutkan oleh beliau bahwa Haddadiyah, Mahmud al-Haddad, mengingkari orang-orang yang menyebut Ibnu Hajar, demikian pula An-Nawawi wa ghairuhum dengan sebutan al-imam, dan mendoakan rahmat buat mereka. Mahmud al-Haddad mengingkari. Barakallahu fikum. Kemudian dia menyebutkan di dalam tahqiqnya pada halaman 212 tentang Ali ibn Hasan ibn Asakir, ia menyebutkan bahwa beliau adalah Jahmi Jalad, seorang Jahmi berpemikiran Jahmiyah yang tulen. Barakallahu fikum. Pada tahqiqnya yang berjudul Jami' Filhas ala hifdzil ilm, dengan tahqiqnya pada halaman 212. Kemudian penta'lik memberikan komentar di sini, akul wal haqqu akul, dan kebenaranlah yang aku akan katakan. Innal haddada yatanaqqas aw bitanaqqusihi li ahli sunnah wa tatawulihi alaihim amsal Imam Ibn Baz wa Ubul Utsaimin wal Fauzan wa ghairihim mimman yusuna bi kitabil aqidah at-tahawiyah wa syarhih. Sungguhnya hal haddad dengan perendahan mereka atau dengan perendahannya terhadap ahlus sunnah dan celaan dia terhadap mereka ahlus sunnah seperti Imam Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Al-Fauzan dan selain mereka dari para ulama yang mewasiatkan untuk membaca kitab Al-Aqidah atau Hawiyah, demikian pula syarahnya. Wa hamzihi lil Albani ala tahriji iyah, dan ledekannya, olokannya, celaannya terhadap Imam Al-Albani barakallahu fikum, karena beliau mentakhrij kitab tersebut, mentakhrij kitab Al-Aqidah atau Hawiyah dan syarahnya. Qala wa ta'nihi ala Syekh Islam Ibn Taimiyah, demikian pula celaan Mahmud Al-Haddad terhadap Syekh Islam Ibn Taimiyah. Semuanya ini, kullu hadza nabi'un min ghiratihi asy-syadidah bi za'mih 'ala aqaidil muslimin hatta la yadkhulaha sya'ibatun. Subhanallah. Semuanya ini muncul bersumber dari kecemburuannya yang keterlaluan, yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Kecemburuan yang sangat dizamihi, tentunya sesuai dengan sangkaan dia. Dia menyangka seperti inilah ghirah alal Islam. Kecemburuan terhadap Islam dari orang-orang yang ingin merusaknya. Ini sangkaan dia. Barakallahu fikum. Kecemburuannya terhadap akidah kaum muslimin. Dia khawatir akidah kaum muslimin rusak. Kemudian ekstrim padanya. Sehingga sampai mencela para ulama. Sehingga dia menginginkan dengan sangkaannya, dengan keinginannya, bahwa akidah kaum muslimin ini jangan sampai kemasukan sedikit pun dari kotoran, sedikit pun dari noda syaibah. Subhanallah. Lam yaslam minhu ahlu sunnah, tidak selamat darinya ahlu sunnah, ahlu tauhid al-khullas. Tetapi tidak selamat dari lisannya, dari celaannya, ahlu sunnati wal jamaah, ahlu tauhid, bahkan para ulama'nya. Barakallahu fikum. Wa salima minhu ahlul bid'ah wasyirk wal khurafat. Tetapi bersama dengan itu, dia mencela para ulama ahlu sunnah, tapi dia membiarkan ahlul bid'ah wal khurafat, ahlu syirik. Dibiarkan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Pelaku kesyirikan, takhayulat wal khurafat, dibiarkan. Tidak ada pengingkaran darinya terhadap mereka. Akan tapi justru menyerang para ulama ahli sunnah. Justru menyerang para ulama ahli sunnati wal jamaah. Fahal hadhihi hiya al-ghirah ala aqaidil muslimin li'alla yulawithuha li'alla yulawithaha al-a'imma al-a'lam. Apakah yang seperti ini disebut dengan ghirah, kecemburuan terhadap akidah kaum muslimin, agar akidah mereka tidak ternodai oleh para imam-imam ahlu sunnah, tokoh-tokoh ulama ahli sunnah yang terpilih? Apakah demikian ghiratul Islam, ghirah al-Islam, ghirah ala aqaidil Islam, aqaid al-muslimin? Apakah demikian kecemburuan terhadap akidah kaum muslimin? Barakallahu fikum. Kecemburuan terhadap akidah kaum muslimin dengan kekhawatiran agar akidah kaum muslimin tidak ternodai oleh para imam-imam. Bagaimana yang demikian termasuk ghirah? Barakallahu fikum. Salima minhu al-ikhwan al-muslimun alladhina jabul bilad al-misriyah ardan wa tula. Selamat dari lisannya Mahmud al-Haddad al-ikhwan al-muslimun. Ikhwan al-muslimun selamat, tidak dikritik, tidak dibantah, tidak diperingatkan kaum muslimin dari mereka. Yang mana kaum muslimin, ikhwanul muslimin ini, jabul bilad al-misriyah, menembus, merongrong negeri al-Misr, ardan wa tula, melebar, memanjang, yakni keseluruhan. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin telah menancapkan cakarnya di negeri Al-Misr. Barakallahu fikum. Kuat merongrong negara Mesir. Pemikiran ikhwan muslimin. Wa'athu fil ardi fasada. Dan ikhwan muslimin ini menggerayang. Paham ya? A'athu fil ardi fasadan, menggerayang, menyebarkan, barakallahu fikum, terornya, pemikirannya di bumi ini, fasadan, dengan kerusakan, menyebarkan kerusakan di muka bumi. Iyadzanbillah. Falam nara walam nasma' annahu takallama fihim. Kita tidak melihat, kita juga tidak mendengar bahwa Mahmud al-Haddad berbicara tentang ikhwanul muslimun. Tidak berbicara. Wala akhraja kitaban anhum. Dia juga tidak mengeluarkan tulisan, karangan, bantahan untuk membantah ikhwanul muslimin. Tidak. Tetapi justru mencela para ulama, menjatuhkan para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Qal wala syaraka bi maqalin fi majallatin wala fi sahifatin walam yunkir alaihim tiwala iqamatihi fi Misr. Dia juga tidak ikut serta dengan ucapan-ucapannya, baik itu dalam majalah atau dalam sahifah, koran dan semisalnya, media massa. Dia tidak ikut serta mengeluarkan ucapan-ucapan, mengeluarkan saham berupa makalah, ucapan-ucapan, argumen-argumen untuk membantah mereka ikhwan muslimin. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Dia tidak melakukan ini. Dan dia pun tidak mengingkari ikhwanul muslimin tiwala iqamatihi fi Misr. Dia juga tidak mengingkari ikhwanul muslimin selama sepanjang dia tinggal di negeri Mesir. Mahmud al-Haddad al-Misri yang nazil fil Madinah di saat itu. Orang Mesir tinggal di Madinah beberapa waktu. Ketika dia selama tinggal di Mesir, dia tidak mengingkari ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Qala aw hatta lamma kana ba'idan anhum fi biladil haramain. Demikian pula juga dia tidak mengingkari ikhwanul muslimin ketika dia jauh dari mereka ikhwanul muslimin. Mungkinlah kalau dia di tengah-tengah ikhwanul muslimin dia takut berbicara karena takut diteror oleh ikhwanul muslimin. Tetapi ketika dia tinggal di bilad al-haramain, barakallahu fikum, ini di Saudi ya, jauh dari ikhwan muslimin. Wa aminan min syarrihim, dalam kondisi dia tinggal di negeri Saudi ya, aman. Terjaga dari kejahatan ikhwan muslimin. Barakallahu fikum. Atas dirinya, dia juga tuh tidak berbicara. Tidak berbicara, tidak mengingkari ikhwanul muslimin. Justru mencerah para ulama ahli sunnah yang berada di bilad Saudiyah. Demikian Mahmud al-Haddad, Manhaj al-Haddadiyah. Iyadan billah. Salima minhul kuburiyun wal adrihah muntashiratun fi biladih. Selamat dari lisannya Mahmud al-Haddad al-Kuburiyun, para penyembah kubur, para pengagung kubur, dan adrihah, kuburan-kuburan yang diagungkan, yang dimuliakan, muntasyirah, tersebar di negerinya, negeri Mesir. Wa tawaf wa tamassuh bil kubur amamah ala mar'a minhu wa masma'. Demikian pula tawaf wa tamassuh, tawaf di kuburan, kuburan Badawi dan yang semisalnya, kuburan Husain, yang kuburan Husain di mana-mana, atau di Yaman ada, di Iran ada, di Mesir ada. Demikian sangkaan mereka. Sehingga di sana ada kubur Husain, di sana ada Husain, di sana ada Husain. Di mana-mana ada Husain. Barakallahu fikum. Tawaf di kuburan di Mesir ada. Wa tamassuh, mengusap-usap, menempelkan badan, mengusap dengan telapak tangan mencari berkah di kuburan, di tempat-tempat keramat ada. Di kuburan di Mesir. Qala ala, yani amamahu ala mar'a minhu wa masma', di hadapannya dia melihat dengan mata kepalanya dan dia mendengar dengan telinganya. Wal istighatsah bil awliya za'amu la yunkiruha ahad. Demikian pula istighatsah, ada juga istighatsah kepada para wali yang telah meninggal, kubur-kubur orang saleh. Sangkaan mereka, dia pun juga tidak mengingkari. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Salima minhu as-sufiyah wa ashab al-mawalid. Selamat darinya, aman darinya sufiyah, orang-orang sufi yang melariskan kesyirikan, kebid'ahan. Demikian pula selamat darinya ashab al-mawalid, orang-orang yang senang suka merayakan mawalid, maulid-maulid, acara-acara haul, acara ulang tahun dan semisalnya. Salima minhu hisb at-takfir wal khawarij, selamat darinya kelompok takfiriyin khawarij. Salima minhu hisb at-tabligh, jama'atu tabligh, selamat dari lisannya, tidak diperingatkan, tidak dicela, tidak di barakufikum dijelaskan kemungkarannya. Salima minhu, salima minhu, banyak beliau tidak menyebutkan. Wasakata anil jami, dia pun diam dari semuanya itu, tidak berbicara tentang kelompok-kelompok menyimpang tersebut. Ala yasa'uhu as-sukutu wa imsak lisanihi an ahli sunnah wa adja'ina ilaiha adzabina anha. Tidakkah luas atas dirinya untuk diam? Tidakkah tenang atas dirinya untuk diam, menahan lisannya dari ahlu sunnah, dari mencela ahlu sunnah, para da'i terhadap sunnah dan yang membela as-sunnah, al-muhadzirin minasyirk wal-bida' wal-ma'asi, dan dari para du'at-du'at, para da'i yang memperingatkan dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, al-munafirina min ahlil bid'ah wal-ahwa, demikian pula yang menjauhkan umat dari ahlul bid'ah wal-ahwa, tidakkah luas atas dirinya, tidakkah menenteramkannya untuk diam, untuk menahan lisannya dari mencela mereka para ulama ahli sunnah. Barakallahu fikum. Wastinja wastintajan mimma sabaqa naqul, berbuah dari apa yang telah lewat tadi kita katakan. Innar rajula laisa indahu dhab anis sunnah. Innar rajula laisa indahu dhabbun anis sunnah. Orang ini, Mahmud al-Haddad, sebenarnya memang dia tidak memiliki usaha untuk membela as-sunnah. Wala difa'anha, sama dhab, difa', membela. Barakallahu fikum. Melindungi, ya, dia tidak melindungi, tidak membela dakwatus sunnah. Wa inna ma huwal hawa, tetapi hanya hawa nafsu. Wa hubbudz zuhur, nas'alullah al-afiyah was-salamah, tetapi hanya cinta kepada ketenaran, hubbudz zuhur, dan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Demikian Haddadiyah. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ubtuliya bihubbiz za'amah, dia telah tertimpa dengan musibah berupa hubbuz za'amah, cinta kepemimpinan. Pengobar fitnah Haddadiyah di masa ini. Barakallahu fikum. Tidak jauh dari pelopornya, pendirinya, Mahmud al-Haddad al-Misri. Wa yu'jibuni huna maqulah al-allamah al-muhaddith al-syaykh Nasiruddin al-Albani, allati kathiran ma asma'uha min, dan sangat menakjubkanku sebuah makulah, ucapan dari al-allamah al-muhaddith al-syaykh Nasiruddin al-Albani, yang sering saya dengar, saya mendengarnya dari beliau, kata sang penta'lik Jamal bin Furaihan al-Harithi. Kata Syekh Al-Albani, hubbul zuhur yuqsimul zuhur. Subhanallah, ucapan dari Syekh Al-Albani, hubbul zuhur yuqsimul zuhur. Paham maknanya? Hubbul zuhur yuqsimul zuhur. Cinta, ketenaran, suka untuk dikenal, yuqsimul zuhur, akan mematahkan punggung-punggung. Barakallahu fikum. Akan mematahkan punggung-punggung. Sebenarnya cinta ketenaran, cinta kemasyhuran ini pada hakikatnya akan memotong ya punggung pemiliknya sendiri. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menampakkan barakallahu fikum ya, ingin membela sunnah demikian dan demikian, tetapi di balik itu ternyata ada niatan hubbul zuhur, ingin dikenal, ingin dijadikan pemimpin, ingin dijadikan sebagai imam syarh wa ta'dil barakallahu fikum, ingin dikedepankan. Ternyata bukan ketenaran, bukan kepemimpinan yang didapat, tetapi justru jatuh barakallahu fikum di mata ahli sunnati wal jamaah. Justru jatuh di mata ahli sunnati wal jamaah. Iyadan billah, nas'alullah salamah al-afiyah. Nas'alullah salamah wal-afiyah. Demikian apa yang disebutkan oleh penta'alik. Sedikit garis besar dari Al-Haddadiyah yang harus kita mengenalnya. Barakallahu fikum. Tentang bagaimana prinsip manhaj Al-Haddadiyah yang kita harus berhati-hati darinya. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan dari jawaban Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan pada halaman 196, "Fal wajibu isalun nasihah lahum fit turuqil ma'munah la bitasyhir wal isya'ah." Barakallahu fikum. Yang wajib adalah untuk menyampaikan nasihat kepada mereka, pemimpin, pemerintah, dengan jalan-jalan yang makmunah, yang amanah. La bitasyhir, bukan dengan menyebarkannya, memamerkannya. Wa ammal waqi'ah fi ulama'i hadhil bilad wa annahum la yunasihun aw annahum maglubun ala amrihim. Adapun celaan terhadap para ulama negeri ini, bahwa mereka tidak menasihati, mereka itu maghlub, ya, tidak mampu, mereka dikuasai, diatur. Fahadhihi tariqatun yuqsadu biha al-faslu bainal ulama wa bainas syabab wal mujtama'. Cara dan metode yang seperti ini adalah metode yang ditujukan padanya untuk memisahkan antara para ulama dengan para syabab, para pemuda. Kemudian mujtama', masyarakat. Hatta yatasanna lil mufsid zar' syururihim, sehingga memudahkan bagi mufsid, para perusak, untuk menanamkan kejahatan-kejahatan mereka. Zara, menanamkan syururih kejahatan-kejahatannya. Li'annahu idza usi'a dhann bil ulama. Apa alasannya? kenapa yang seperti ini menjadi momen kesempatan yang empuk bagi al-mufsidin, para perusak dakwah, untuk menanamkan kejahatan-kejahatan mereka? Dikarenakan apabila para ulama itu sudah mereka berburuk sangka terhadap para ulama, ya, usi abwan bil ulama, kalau seandainya sudah para ulama tidak lagi dipercaya, umat berburuk sangka terhadap para ulamanya, maka fuqidatis thiqatu bihim, maka akan hilang kepercayaan umat terhadap para ulama. Hilang kepercayaan umat terhadap para ulama. Kalau sudah seudon, oh jangan-jangan alim ini juga begini, jangan-jangan juga begini, jangan-jangan begitu. Sama aja. Sehingga akhirnya tidak lagi ada thiqah, kepercayaan dalam hati-hati umat terhadap para ulama. Bagaimana kemudian mau mengambil bimbingan mereka sementara kepercayaan sudah tidak ada? Adanya adalah buruk sangka terhadap para ulama akibat ulah para pencela, akibat ulah barakallahu fikum orang-orang yang menjatuhkan para ulama. Wasunihatil fursatu lil mughridin fi bathi sumumihim, sehingga pula muncullah, timbullah fursah, kesempatan, lil mughridin, muncul, timbul kesempatan bagi mughridin, orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang punya kepentingan. Barakallahu fikum. Untuk apa? Fi basti sumumihim, untuk menyemburkan, untuk menyebarkan sumumihim, racun-racun mereka, bisa-bisa mereka. Yang mana mughridin, orang-orang yang punya kepentingan ini, di saat para ulama itu dipercaya oleh umat, barakallahu fikum, tidak ada yang berani mencela mereka, tidak ada yang berani menyentil para ulama, tidak berani. Barakallahu fikum, tidak berani. Tidak ada yang berani mencela para ulama as-sunnah, al-mustaqimin, ar-rasikhin. Tidak ada yang berani mencela ulama-ulama yang ma'ruf, yang dikenal oleh ahlu sunnah dengan keilmuan mereka, kekokohan mereka, kegigihan mereka dalam membela sunnah. Tidak ada yang berani. Karena kalau mencela ulama tersebut, langsung jatuh. Tidak berani. Barakallahu fikum. Ketika muncul Al-Hajjadiyah yang berusaha untuk menjatuhkan para ulama, tentunya dengan secara tidak langsung pula, dengan mencela murid-muridnya, menjatuhkan orang-orang yang berada di sekelilingnya, yang mana tujuan utamanya adalah isqatul ulama, menjatuhkan ulama itu sendiri sebenarnya. Barakallahu fikum. Muncul Haddadiyah, orang-orang yang punya kepentingan yang tidak mampu di saat itu untuk mencela para ulama, tampil, ada angin segar, muncul angin bertiup, siap-siap untuk menjulurkan tali layang-layang, mumpung ada angin, yakni menggunakan barakallahu fikum fitnah tersebut dijadikan sebagai kuda tunggangan. Jadi kuda fitnah. Fitnah muncul, itulah kuda fitnah, ditunggangi oleh orang-orang mughridin, orang-orang yang punya kepentingan, yang di saat itu diam, tidak berani. Ya. Gelosor, sudah kena tahwil, sudah terkena sabetan dari jarh para ulama, jatuh. Tidak ada punya suara, tidak didengar oleh umat. Jatuh dengan kesesatannya, dengan pemikirannya. Iyadan billah. Ketika muncul fitnah Hajjadiyah, orang-orang yang demikian ini, yang dulu tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan untuk mencela para ulama, rasihin yang kokoh, ada kuda fitnah sedang dilarikan. Dia pun akhirnya apa? Menunggang kuda tersebut. Kuda fitnah. Dia tunggangi untuk menjalankan kepentingan-kepentingan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Dari sakit hatinya, dari hasadnya, dari dendamnya, karena dia telah jatuh, dijatuhkan oleh para ulama. Karena pemikirannya, dinasihati tidak mendengar, nasihati tidak mendengar, tahwir oleh para ulama. Umat pun akhirnya menyingkir, sebagaimana orang-orang ya menjauh dari unta-unta yang kena penyakit kudis kurap, penyakit gatal. Manusia pun gak mau mendekat. Barakallahu fikum. Gak berani. Karena sudah jelas, nampak keburukannya, kesesatannya, penyimpangannya. Tetapi ketika muncul kuda fitnah, dijalankan, barakallahu fikum, maka orang-orang mughribin yang punya kepentingan naik padanya. Bergabung padanya. Ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan tujuan yang dia dulunya tidak mampu untuk mendapatkannya. Barakallahu fikum. Demikian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata para ulama, dan termasuk di sini Asy-Syaikh Shalal Fauzan habibullah, beliau telah memperingatkan, ini loh bahaya fitnatul hajjadiyah, celaan-celaan terhadap para ulama. Barakallahu fikum. Ini bahayanya. Bahayanya adalah orang-orang yang dahulunya tidak punya kemampuan untuk mencela ulama, ahlul bid'ah wal ahwa, kemudian ikut bersorak ria, bergembira ria mencela para ulama. Barakallahu fikum. Kan benar kan? Benar kan? Saya dulu enggak salah kan? Ternyata mereka tahu yang salah. Jadi kan kesempatan. Tuh kan? Kan? Kan? Demikian. Barakallahu fikum. Iyadan billah nas'alullah salamul afiyah. Qal wa a'taqid anna hadhihi al-fikrah dasisatun dakhilah ala hadhihi al-bilad wa ahliha min anasiri ajnabiyah. Fayajibu 'alal muslimin al-hadar minha. Maka saya meyakini, kata beliau hafizahullah, bahwa pemikiran yang seperti ini adalah jasisah, sebuah, barakallahu fikum, sisipan, susupan, ya, susupan dakhilah yang masuk, yang menyusup, ala hadhil bilad, terhadap negeri ini. Masuk pemikiran-pemikiran seperti ini, masuk ke negeri ini. Dan ahliha, penduduknya, dari anasir ajnabiyah, materi-materi ajnabi dari luar negeri, fayajibu alal muslimin al-hadharu minha. Maka wajib atas kaum muslimin untuk berhati-hati dari yang demikian ini. Intaha jawabuhu hafizahullah ta'ala. Selesai dari jawaban beliau dari pertanyaan yang ke-78. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami bacakan pada kajian malam ini. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضلوا بارك الله فيكم.